Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Fa ikhwati billahi habibati wa hafizakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala di antara bimbingannya, di antara petunjuk dan perintahnya, memerintahkan untuk kaum muslimin bermuamalah satu dengan yang lainnya dengan saling bertawadhu, yakni rendah hati, tidak saling merendahkan atau merasa dirinya lebih baik dibanding yang lainnya, di mana sikap-sikap yang seperti ini akan menimbulkan mahabbah atau rasa cinta, keterikatan satu mukmin dengan yang lainnya. Berbeda halnya ketika seorang merasa dirinya lebih baik dibanding yang lainnya, baik dari sisi nasab atau garis keturunannya, atau dari sisi harta dan kepopulerannya, atau jabatannya dan yang semisalnya. Maka ini adalah diantara perkara yang dicela oleh Rasulullah SAW, dan itulah sifat kibar. Fatarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran, menolak al-haq, dan melecehkan atau merendahkan manusia. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yasharu qawmun min qawm, wahai orang-orang yang beriman, seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum mukminin. La yasfar qawmun min qawm, janganlah satu kaum mencela, melecehkan atau merendahkan kaum yang lain. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, asa an yakunu khairan minhum. Karena bisa saja kaum yang melecehkan atau merendahkan atau merasa lebih tinggi atau sebaliknya, kaum yang dilecehkan itu tadi, direndahkan, mereka justru di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala khairin, lebih baik dibanding kaum yang melecehkan. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan mizan, dijadikan patokan mulia atau tidaknya seseorang, bukanlah semata-mata karena fisik, paras, cantik atau tampan, punya jabatan apakah tidak, kaya, sukses ataukah tidak. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kata Allah, inna akramakum 'indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kalian adalah yang paling bertakwanya. Bahkan bisa saja sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang itu di hadapan orang lain, di hadapan masyarakat, dia orang biasa, orang yang bahkan tidak terkenal, orang yang bahkan dianggap orang-orang strata rendah. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alim, tinggi, mulia, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'ad akbar madfu'un bil 'adab, law aqsama 'ala Allahi la tabarrahu. Terkadang orang yang ash'ad, orang yang musuh, compang camping, akbar berdebu, orang yang dari sisi penampilannya saja pandang, orang dari sisi pakaiannya saja tidak meyakinkan, madfu'un bil 'adab, bahkan dia ditolak dari pintu-pintu. Orang yang tidak penting, kalau ada urusan, ada hajat ke tempat, dipersulit. Karena bukan orang yang memiliki kekhususan, orang biasa. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mulia, karena hafizun li huquqillah, karena dia menjaga hak-haknya Allah. Bahkan kata Rasulullah SAW, law aqsama 'ala Allahi la tabarrahu. Kalau seandainya orang itu tadi bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan, membenarkan sumpahnya tersebut. Apa yang dia tidak bersumpah, Allah Subhanahu wa Taala akan mudahkan dia, karena dia waliyu min awliyaillahi Subhanahu wa Taala. Maka ini maksud dari firman Allah Subhanahu wa Taala, asa ayyakunu khairan minhu. Maka bisa saja orang yang dilecehkan justru lebih baik, lebih mulia dibanding orang yang melecehkan. Begitu pula serangan tersebut umum bagi para nisa pada kaum mukminah. Wala nisa ummin nisa. Begitu pula janganlah satu golongan perempuan melecehkan yang lainnya. Asa ayyakunna khairan. Maka bisa saja wanita yang direcehkan, direndahkan, dianggap tidak tinggi, justru lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Taala dibanding orang yang merecehkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wala tanzizu anfusakum, dan janganlah kalian itu melecehkan diri-diri kalian. Yang dimaksud melecehkan diri-diri kalian ini melecehkan satu dengan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa Taala memperumpamakan melecehkan kaum mukminin yang lainnya atau kaum muslimin yang lainnya itu dengan anfusakum, jiwa-jiwa kalian. Janganlah kalian melecehkan diri-diri kalian, karena satu mukmin dengan mukmin yang lainnya dan jasadil wahid, seperti satu jasad satu tubuh. Maka ketika orang mencela, melecehkan, merendahkan, menghina orang lain, maka sama saja dia mencela, merendahkan, dan menghina dirinya sendiri, karena mukmin itu satu. Dan jasadil wahid, dalam hati yang lainnya kalbun ya yasuddu ba'duhu ba'dahu, seperti bangunan satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Begitu juga di antara bentuk pelecehan adalah menggunakan sebutan-sebutan yang tidak baik ketika memanggil. Kata Allah Subhanahu wa Taala, wala tanabasu bil alqab, dan janganlah kalian saling bertanabus dengan lakop-lakop atau dengan nama-nama tertentu, menyebut si bulan atau si alam dengan sebutan nama yang jelek, sebutan nama yang mengesankan, merendahkan, si pincang, si buta, si gundul, dan yang semisalnya, yang mengesankan dari sebutan-sebutan tadi merendahkan seorang yang dilecehkan. Kata Allah Subhanahu wa Taala, karena yang seperti itu adalah kefasikan. Bisalismul kusuhu ba'dal iman. Justru nama yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa Taala adalah sebuah kefasikan. Di antara bentuk kefasikan adalah mencela mukmin. Maka orang yang mencela atau mengejek kaum mukminin yang lainnya dengan sebutan-sebutan yang jelek, justru dialah yang punya nama yang jelek di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Dia orang yang fasik. Kata Rasulullah SAW, sibarul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah sebuah kefasikan. Maka sebuah kefasikan, kata Allah Subhanahu wa Taala, lebih sarisma, sejelek-jeleknya nama. Orang yang mencela justru namanya yang di sisi Allah Subhanahu wa Taala akan menjadi rendah, menjadi jelek di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Dan Allah Subhanahu wa Taala mengancam orang-orang yang masih saja punya sikap merendahkan atau melecehkan atau menganggap dirinya lebih baik daripada yang lainnya, tidak memiliki sifat tawadhu, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka dialah orang yang zalim. Kata Allah Subhanahu wa Taala, "Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun." Dan barang siapa yang belum bertobat, yakni bertobat dari perbuatan itu tadi, sering menghina, sering melecehkan, menganggap orang lain itu lebih rendah daripada dirinya, atau menganggap dirinya lebih daripada yang lainnya, maka mereka itulah orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan di antara bentuk kezaliman, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kezaliman terhadap yang lainnya. Dan kezaliman jenis ini yakni kezaliman terhadap yang lain, kepada makhluk yang lain. Ini tidak akan gugur semata-mata dengan bertobat. Artinya kezaliman jenis kepada yang lainnya, menzalimi hak orang lain, baik itu kehormatannya, kedudukannya, ataupun hartanya, ataupun bahkan sampai pada batasan darahnya, maka semata-mata tidak cukup untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dia juga harus dan wajib dituntut agar dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah talabul musamahah, minta maaf kepada orang yang dulunya pernah dia zalimi. Mungkin dulunya dia pernah melecehkan, merendahkan, atau mengecek orang lain, wajib untuk dia meminta maaf. Atau mungkin dia pernah mengambil harta orang lain dengan hak tanpa hak, ya wajib untuk dia mengembalikan. Tidak semata-mata cukup dia bertobat kepada Allah kemudian gugur dosanya, tidak. Agar dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia juga wajib untuk mengembalikan hak orang lain tersebut. Atau kalau berusaha atau meminta maaf, ketika orang tersebut meminta haknya, meminta untuk dikisos, maka dia menyerahkan dirinya untuk dibalas, dikisos. Nah, wailah, maka dikhawatirkan orang-orang yang tidak mengembalikan hak orang lain, dan itu kemuliaannya, kehormatannya, tidak meminta maaf, maka bisa saja yaumul qiyamah dia beramal dengan amalan saleh, semangat di dalam amalan-amalan saleh, tapi karena dia masih belum mengembalikan hak-hak orang lain, meminta maaf kepada orang yang dia zalimi, baik kehormatannya, hartanya, atau bahkan mungkin darahnya, pada hari kiamat amalan-amalan tadi akan diambil, amalan-amalan tadi akan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Dan sampai pada batasan ketika dia tidak punya pahala lagi, tidak punya ganjaran lagi, dalam keadaan dia masih punya keboliman-keboliman terhadap orang yang lainnya, maka dosa-dosa orang lain, orang yang diboliman tadi, dilimpahkan kepada dirinya, dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka disebabkan perbuatan bolimnya kepada yang lainnya. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, hal tadaru namani muflis, kalau tahu apa itu atau siapa itu orang yang rugi, maka para sahabat ketika ditanya, mereka menjawab dengan jawaban yang umum, jawaban yang biasa. Yang namanya orang rugi adalah ketika berdagang gagal, rugi, dan yang semisalnya. Jawaban-jawaban yang sifatnya umum. Namun Rasulullah SAW dalam hadis ini ingin menjelaskan kerugian yang hakiki, yaitu kerugian di mana ketika seorang itu beramal, beribadah, dan mengharap balasan pahalanya itu dia dapatkan pada hari kiamat, tapi ternyata dia sama sekali tidak mendapatkannya. Justru kebaikannya tersebut diambil oleh orang-orang yang dulu pernah dia zalimi. Nah, maka wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini sebuah nasihat bagi kita semua untuk terutama di bulan-bulan Ramadan ini menjaga lisan, menjaga barakallahu fikum perbuatan kita untuk terutama tidak membolehi orang lain, dan terkhusus dari sisi mencela, terkhusus dari sisi merusak kehormatan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nabtadi bihadzal qadar wal 'afwa wal ifalah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Satu, dua, dua.